kita taufik wal hidayah, memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga walhamdulillah kita masih diberikan izin untuk yang kesekian kalinya kembali berkumpul, berijtima' di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji kembali kalamullah, firman-firman Allah di dalam Al-Quran, untuk mengkaji kembali sunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan kembali meneruskan kajian risalah Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita akan teruskan kembali kajian ini yang sebelumnya mungkin disampaikan oleh Akhun Al-Fadil Al-Ustaz Abu Hasan As-Sidawi hafizahullah, dikarenakan ada uzur yang menghalangi beliau untuk menyelesaikan dan menyempurnakan kajian kitab ini. Mungkin kiranya kita akan lanjutkan agar kitab ini bisa diambil manfaatnya kembali. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan beliau, saya lihat beliau pembahasannya, akhir pembahasan yang beliau sampaikan, menjelaskan tentang sebuah pasal yang berkaitan dengan al-ilmu nafi' wa thamaratuh, ilmu yang bermanfaat dan buah yang muncul dari ilmu-ilmu tersebut. Karena memang risalah ini dari judul yang ditulis oleh penulisnya, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu orang-orang sekarang, orang-orang belakangan, ini sudah menunjukkan bahwasannya risalah ini ditulis oleh penulisnya secara khusus menjelaskan tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu dan juga yang berkaitan dengan hamalatul ilm, para ulama, dan juga menjelaskan tentang al-muqaranah baina ilmi salaf wa ilmi al-khalaf, menjelaskan tentang perbandingan antara ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Meskipun secara kenyataan tidak bisa kita bandingkan antara ilmu orang-orang dahulu dengan ilmu orang-orang sekarang, karena ilmu orang-orang terdahulu itu lebih arsakh, lebih kuat, lebih rasikh dan lebih banyak maknanya, karena mereka mengingat zaman mereka dekat dengan zaman kenabian, dekat dengan zaman al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi utama umat ini. Maka tentunya setiap kali zaman itu jauh dari zaman-zaman mereka, tentunya banyak sekali yang namanya al-bid'ah, yang namanya al-inhirafat dan yang semisal itu, yang mungkin membuat bobot daripada ilmu tersebut semakin berkurang. Kita lanjutkan kembali kajian risalah ini. Beliau mengatakan, qala al-hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, fal-ilmu nafi', maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ma'arrafal 'abdu bi rabbihi wa dalla 'alayhi, yaitu sebuah ilmu yang membuat seorang hamba mengenali siapakah Rabbnya, dan sebuah ilmu yang menuntun dan menunjukkan pemiliknya untuk mengetahui siapakah Rabbnya. Hatta arafa rabbah, hingga hamba tersebut betul-betul mengetahui dan mengenal Rabbnya. Wa wahadahu, yang kemudian dia wujudkan dengan mentauhidkan dan mengesakan Rabbnya. wa ana sabih, dan dia juga bermunajat dengan Rabbnya. Wastahya min qurbihi wa abadahu kaannahu yarah, dan dia merasa malu karena Allah dekat dengannya, dan dia terus beribadah kepada Allah kaannahu yarah, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Jadi dari pasal yang ditulis oleh beliau rahimahullah, yang menjelaskan tentang al-ilmu wa samaratu, al-ilmu nafi' wa samaratu, ilmu yang bermanfaat dan juga hasil yang dihasilkan dari ilmu tersebut, itu sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menuntun pemiliknya untuk mengetahui siapakah sebenarnya Rabbnya, siapakah sebenarnya penciptanya, dan siapakah sebenarnya yang mengatur segala urusannya. Dan ilmu tersebut bukan hanya semata-mata menuntun untuk sekedar mengenal, tidak. Yakni setelah dia mengenal, akan dituntun kepada perkara yang berikutnya, yang itu merupakan inti daripada dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu akan menuntun dia beribadah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti dari ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak ibadahnya. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat ibadahnya. Semakin melimpah ilmunya, maka semakin kuat ketaatan dia dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kebalikannya, kalau seandainya ilmu tersebut justru malah membuat dia berpaling dari ibadah, semakin banyak ilmunya, semakin arogan. Semakin banyak ilmunya, malah tidak tahu bagaimana yang namanya kebenaran. Wa ila akhirih. Maka ini merupakan bentuk bala, merupakan bentuk musibah atas ilmu yang dia pelajari. Sebagian salaf kita pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang tidak membuatmu dekat dengan Allah, fahiya baliyah, maka kenikmatan itu sesungguhnya adalah cobaan, dan juga sesungguhnya adalah balak untuk pemiliknya. Yang namanya ilmu itu merupakan kenikmatan yang paling agung. Yang namanya ilmu itu merupakan pemberian yang paling bermanfaat yang Allah berikan kepada hambanya. Apabila kenikmatan satu ini, la tuqarribuka minallah, tidak bisa membuatmu semakin dekat dengan Allah, fahiya baliyah, maka ilmu itu sesungguhnya adalah bala, adalah bencana untuk pemiliknya. Dan saya yakin insyaallah, dan akan dibawakan secara khusus oleh penulis rahimahullah, tentang tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Qala rahimahullahu ta'ala, walihada, oleh karena inilah, qala ta'ifatun minas sahabah, ada sekelompok sahabat yang mengatakan, inna awwala ilmin yurfa'u minan nas, ilmu pertama yang dicabut dari umat manusia, al-khusyuk, adalah rasa khusyuk, rasa tunduk kepada Allah. Apabila rasa khusyuk yang ada pada diri seorang hamba sudah mulai terkikis, sudah mulai pudar, sudah mulai hilang, maka itu pertanda bahwasanya ilmunya sudah mulai tidak bermanfaat untuk dirinya. Waqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna aqwaman, sesungguhnya ada suatu kaum, yaqra'una al-Qur'an, mereka biasa membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan dan tenggorokan mereka. Walakin, tetapi, Idza waqa'a fil qalbi, apabila ilmu dan Al-Qur'an itu masuk ke dalam hatinya, farasakha fihi, kemudian menancap dengan kuat di dalam hatinya, nafa'a, maka ilmu itu akan bermanfaat. Yakni sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada di sana suatu kaum yang mereka biasa membaca Al-Qur'an pagi, siang, sore, membaca Al-Qur'an, yataqallabun 'ala suhuf, ya, mereka membuka-buka mushaf Al-Qur'an, mereka membacanya, namun ternyata bacaan Al-Qur'an tersebut la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Apa maksudnya? Apakah kemudian yang namanya Quran itu bacaannya itu ada makhraj yang melewati tenggorokan? Dari mana begitu? Lah, maksudnya adalah yakni menunjukkan bahwasanya bacaan dia tersebut tidak berpengaruh sama sekali dengan dirinya. Baca, yuk baca. Seakan-akan kedudukan Al-Quran di mata dia kayak bacaan-bacaan biasa. Tidak ada pengaruhnya. Dalam keadaan Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudan wa nur, sebagai petunjuk dan cahaya untuk umat manusia. Namun ternyata dia tidak mendapati petunjuk itu dan tidak mendapati cahaya itu. Seakan-akan yang di depan dia itu kayak koran, bacaan sehari-hari, kayak berita begitu. Dibaca sudah selesai berlalu. Ya, seperti Al-Quran dibaca dari mulai cover sampai cover belakang, baca khatam, baca lagi khatam, tapi tidak ada pengaruhnya. Ini tanda ilmunya tidak manfaat. Tanda bacaannya tidak manfaat. Kata beliau setelah itu, tetapi yang namanya ilmu, yang namanya bacaan, idza waqa'a fil qalb, apabila bacaan itu masuk ke dalam hatinya, betul-betul dipahami, betul-betul diresapi, betul-betul diamalkan oleh dia, farasakha fihi, yang kemudian Al-Quran itu bersemayam di dalam hatinya, nafa'a, maka bacaan itu berarti bermanfaat untuk pelakunya. Satu ayat dibaca sama dia, dipahami sama dia, langsung tertancap dalam kalbunya, berpengaruh pada dirinya, menunjukkan berarti bacaannya bermanfaat. Semakin dia membaca Al-Quran, semakin banyak lembaran yang dia baca, semakin kuat keimanan dia, semakin khusyuk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam. Fa'ilmun ala lisan, ada ilmu yang hanya di lisan saja. Fadzaka hujjatullah ala ibni Adam, maka itu adalah hujjah bagi Allah untuk menghancurkan Bani Adam. Wa ilmun fil qalbi, ilmu yang kedua, ilmu yang ada di dalam hati. Fadzaka al-ilmun nafi', maka itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membagi ilmu menjadi dua. Al-ilmu ilman, yang namanya ilmu ada dua. Ada ilmu lisan, ada ilmu janan. Ada ilmu yang hanya pada lisannya saja. Ada juga ilmu yang telah merasuk dalam hatinya. Kata beliau, ilmu yang hanya pada lisan, katanya beliau, hujjatullah ala ibni Adam, ilmu yang kayak gini jenisnya itu merupakan hujjah bagi Allah untuk menghancurkan hamba tersebut. Yakni dia hanya semata-mata mengucapkan ilmu tersebut, ya, hanya semata-mata terasa di lisan dia, namun tidak ada pengaruh bagi amalan dan tindak tanduknya. Tidak ada tercermin sedikit pun ilmu tersebut pada akhlaknya. Maka ini kata beliau, hujjatullah alaihi, ini merupakan alasan bagi Allah untuk menghancurkan hamba yang satu ini. Hanya bisa berkata, berucap, tapi tidak diamalkan. Allah Ta'ala mengatakan, kabaramaqatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka di sisi Allah. Kalian hanya bisa mengucapkan, hanya bisa berucap dengan lisan kalian sesuatu yang tidak pernah kalian amalkan. Tidak pernah kalian amalkan. Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun lak au alaika. Dan Al-Quran bisa menjadi alasan atau hujjah yang membela mu atau hujjah yang akan menghancurkanmu. Bagaimana itu? Seperti ini, ilmu yang hanya ada di lisan saja. Dipelajari, naam, hadir di majelis ilmu, betul. Terus apa prakteknya setelah itu? Yang namanya belajar ilmu bukan hanya sekedar di majelis. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang ada di dalam hati kita, yang membimbing kita dimanapun kita berada. Tattaqullah aynama kunta, kata Rasul. Ittaqillah haythuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu yang namanya ilmu. Bukan semata-mata duduk di majelis, buka buku, dengarkan ustadznya, nulis. Habis itu jadi peti kemas, ditaruh di rumah atau mungkin jadi bantal. Ya, tak dibuka wala syuhad sampai berdebu atau semisal itu. Ini berarti menunjukkan ini yang namanya ilmu lisan yang dikatakan sama beliau hujjatullah ala ibni Adam. Hati-hati. Ilmu yang kedua adalah ilmun fil qalb, ilmu yang ada pada hati seorang insan. Kata beliau, fadaka al ilmun nafi', yang seperti ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merasuk dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna fil jasad mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, maka semua jasadnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal darah ini rusak, fasadal jasadu kullu, maka jasad semuanya akan rusak. Kata beliau setelah itu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, itulah yang namanya hati. Ilmu apabila sudah bersemayam dalam hati, ilmu apabila sudah menghiasi hati seorang hamba, maka akan membuat seluruh jasadnya itu menjadi jasadun saleh, menjadi jasad yang saleh. Lisannya akan terjaga, tidak buru-buru dia mengucapkan ucapan yang mungkin tidak bermanfaat. Dia tidak terjatuh pada celaan kepada saudaranya, atau mengumpat saudaranya, atau menggibai saudaranya, atau mencela saudaranya. Terjaga lisannya. Terus ratban min dzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Kalbu yang ada pada hatinya, kalbu yang ada pada jasadnya, baik, ada ilmunya. Badannya juga demikian, digunakan, terbimbing. Mau mengerjakan maksiat, ingat, langsung dalam hatinya muncul ya firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul, teguran-teguran atas kemaksiatan tersebut, menahan diri, dijauhi. Wa ila akhir. Badaka al-ilmun nafi', kata beliau, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu di sini, bukan hanya di kitab, tapi ilmu itu di sini. Dimanapun kita berada, kita di majelis ilmu, ada ilmunya. Kita mau di luar, ada ilmunya. Terus membimbing kita dimanapun kita berada. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa kana as-salafu yaqulun. Para ulama kita dulu, mereka pernah mengatakan, al-ulama'u thalathah. Ulama itu ada tiga. Jadi orang yang dikatakan sebagai alim, ulama, itu ada tiga. Alimun billah, alimun bi amrillah. Ini yang pertama. Orang yang itu tahu siapa Allah dan tahu bagaimanakah perintah Allah. Kenal dia, tahu dia siapa karobnya yang wajib untuk diibadai, dan dia juga tahu bagaimanakah perintah yang harus dijalankan. Yakni alimun fil zahir wa alimun fil batin. Dia seorang alim pada zahirnya dan dia seorang alim pada batinnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa alimun billah, dia tahu siapa Allah. Laisa bi'alimin bi'amrih, namun ternyata dia tidak mengetahui perintah Allah. Buta dia. Yakni dia tahu siapa Allah, tapi ternyata dia tidak menjalankan perintahnya. Ya, dia hanya mengaku, tetapi ternyata secara realita, kenyataan dia, prakteknya, tindak tanduknya tidak menunjukkan sama sekali ilmu yang dia miliki. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Orang yang alim tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bagaimana perintah Allah, tetapi dia tidak tahu siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni alimun fil zahir ghairu alim fil batin. Secara zahirnya kayak orang alim, tapi batinnya dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya zahirnya saja ya, kelihatan dari luarnya, dari covernya ini orang alim, tapi ternyata hatinya kosong, tidak bermanfaat ilmu yang ada pada dirinya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan itu disebutkan oleh Syumukbil rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Di situ disebutkan ada sebuah hadis yang menjelaskan nanti pada hari kiamat itu ada suatu kaum yang mereka itu dihadapkan dengan ganjaran-ganjaran amalannya. Kata Rasul, kajibat tihamah. Amalan mereka itu seperti gunung-gunung tihamah. Ini banyak amalannya. Banyak. Namun ternyata Allah jadikan gunung-gunung tersebut hamba. Ya, penerbangan kayak debu. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Kata Rasul, li'annahum idza khalau bi maharimillah intahakuka. Karena mereka kalau ketemu, mereka bisa melakukan keharaman, tidak ada yang lihat, intahakuha. Mereka langsung menerjang keharaman tersebut. Yakni secara zahir baik, secara zahir alim, namun dalam hatinya, kata beliau, laisa bi'alimin billah. Dia tidak mengenal siapa Allah, tidak punya rasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa akmaluhum al-awwal. Yang paling sempurna itu adalah jenis yang pertama. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Kenal dia siapa Allah, takut kepada Allah, hatinya terus mengingat Allah. Wa alimun bi amrillah. Di samping itu dia tahu mana perintah yang harus dijalankan. Wa huwal ladzi yakhsyallah wa ya'rifu ahkamah. Yaitu seorang alim yang takut dengan Allah dan mengetahui bagaimanakah hukum-hukum syariatnya. Jenis yang pertama inilah yang layak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi tolak ukur seorang itu berilmu atau tidak, diukur seberapa rasa takut dia kepada Allah, seberapa rasa khauf dan khasyah yang ada pada dirinya. Semakin tinggi rasa khauf yang ada pada dirinya, semakin tinggi rasa khasyah dan takut kepada Allah yang ada pada dirinya, itu menunjukkan semakin berbobot ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, fasya'nu kullu. Maka yang terpenting adalah fi annal 'abda yastadillu bil 'ilmi 'ala rabbih fayarifahu. Intinya seharusnya bagi seorang hamba menggunakan ilmunya untuk mengetahui siapakah Allah, dan dengan itu dia akan mengetahui perintah-perintah Allah. Fa idza 'arafa rabbah. Kalau dia dengan ilmu yang dia pelajari telah mengenal siapa Rabbnya, faqad wajadahu minhu qariban, maka sungguh dia telah mendapati Allah Maha dekat dengan dirinya. Yakni betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun dia pergi, dia selalu ingat Allah melihatnya. Ya. Ke masjid, Allah melihatnya. Di rumah, Allah melihatnya. Di pasar, Allah melihatnya. Semua, di semua tempat, dia yakin Allah bersamanya. Itu pengaruh ilmu yang manfaat yang ada pada dirinya. Wa mata wajadahu minhu qariban. Maka ketika seorang hamba merasa dekat dengan Allah, qarrabahu ilaih, maka Allah akan mendekatkan hamba tersebut dengan dirinya. Wa ajaba du'aa'ah dan Allah akan mengijabahi, akan mengkabulkan semua doa dan permintaannya. Fa'idha sa'alaka anni ibadi fa'inni qarib, kata Allah Ta'ala. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang diriku, katakan fa'inni qarib, aku adalah zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idha da'an, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku, yakni mereka-mereka yang tahu siapakah Allah, tahu harus kemana mereka meminta, dan tahu harus kepada siapa mereka berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, hadis qudsi, ini hadis sangat ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tersebut, man 'adali waliya faqad azantuhu bil harbi, barang siapa yang berani mengganggu waliku, maka sungguh aku kumandangkan perang bersama dengan orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan, setelah membawakan amalan-amalan sunnah dan juga anjuran untuk menjaga amalan sunnah dan juga kewajiban untuk menunaikan kewajiban, setelah itu Allah mengatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, apabila aku telah mencintai hambaku tadi karena dia telah melakukan ketaatan, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, maka aku akan menjaga pendengaran dia, وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, aku akan menjaga penglihatan dia, وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا, dan aku akan menjaga tangan yang dia gunakan, wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjaga kaki yang dia gunakan, yakni kedekatan yang sangat dekat antara Allah dengan hambanya ketika ilmu itu sudah terwujud dan sudah menancap dalam dirinya. Allah Maha Dekat. Kama fil athar al-Israili, sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar Israiliyat, ada sebuah athar Israiliyat. Israiliyat yakni asar yang diriwayatkan dari orang-orang sebelum Nabi. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Bani Israel. Di situ disebutkan Ibnu Adam, ada sebuah nasihat. Ibnu Adam, wahai anak Adam, utlubni tajidni, cari aku, kalian akan mendapati, kata Allah. Fa in wajadtani wajadta kulla syai', kalau engkau sudah mendapatiku, engkau akan mendapatkan segala sesuatu yang ada. Wa in futtuka fataka kullu syai', tapi kalau aku menghilang darimu, maka akan hilang segala sesuatu yang ada darimu. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai'in, dan aku akan membuat cinta kepadamu segala sesuatu yang ada. Yakni ini menunjukkan buah yang akan dihasilkan dari seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya sudah dekat dengan Allah, maka segala sesuatu itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh apa? Butuh rezeki, akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa? Tambahan ilmu, akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para ulama. Wahaiyat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa kana dhunnun yuraddidu hadhihi al-abyat bil-lail. Ada seorang alim bernama Dhunnun, beliau berbiasa melantunkan syair-syairnya di waktu malam. Jadi di waktu malam tiba, alim ini Dhunnun punya abyat syi'riyah, bait-bait syair yang biasa beliau lantunkan, isinya nasihat. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, utlubu li anfusikum mithlama wajadtu ana, carilah untuk diri-diri kalian sebagaimana aku telah mendapatkannya. Qad wajadtu li sakana laysa fi hawahu ana, aku telah mendapati ketenangan, jiwaku tidak mendapati kesempitan. In ba'udtu qarrabani aw qarabtu minhu dana, kalau aku merasa jauh, maka dia akan mendekat, atau bila aku mendekat, maka zat itu semakin dekat. yakni dia memberikan nasihat kepada umat manusia. Carilah di manakah Rabb kalian, yakni carilah di manakah konsekuensi dari ilmu kalian. Carilah dan wujudkanlah ilmu yang sudah kalian pelajari. Niscaya kalian akan mendapati apa yang aku dapatkan. Ketenangan. Ya, ketenangan jiwa. Tidak ada kegelisahan sama sekali. Jiwanya tenang. Dan apabila dia sudah mulai bosan, maka Allah akan mengingatkan dia untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Demikianlah kehidupan seorang alim apabila ilmunya bermanfaat untuk dirinya. Wa kana al-imamu Ahmad rahimahullah. Al-imamu Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, yaqulu an ma'rufin. Beliau pernah berkomentar tentang sebuah kebaikan, ma'hu aslul ilmi, yang disertai padanya inti daripada ilmu, khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beliau mengatakan bahwasanya sebuah kebaikan itu akan dianggap menjadi kebaikan yang hakiki apabila dibangun di atas inti daripada ilmu. Apa itu? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslul ilmi, maka inti daripada ilmu adalah al-ilmu billah alladhi yujibu khasyatah. Inti daripada ilmu itu adalah seorang hamba tahu akan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia takut kepadanya. Wa mahabbatahu, membuat dia semakin cinta kepada Allah. Wal qurba minhu, semakin dekat kepada Allah. Wal unsa bih, dan dia akan semakin memperkuat munajatnya kepada Allah. Wasyauqa ilaihi, dan dia akan semakin rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada ilmu. Thumma yatluhu al-ilmu bi ahkamillah, kemudian setelah itu dibarengi dengan ilmu terhadap hukum-hukum syariat Allah. Jadi yang pertama yang harus ditanamkan pada dirinya sebelum dia belajar ilmu syariat semakin dalam dan semakin jauh, yang harus ditanamkan pertama kali pada dirinya adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia belajar? Untuk menanamkan rasa takut, rasa khauf, rasa khasyah pada dirinya. Sehingga dengan itu ketika dia belajar, dia akan terus terbimbing. Ilmu yang akan dia pelajari itu ilmu yang dia harapkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu min al-'abdi, dan juga ilmu tentang apa saja yang Allah taala cintai dan Allah ridai, min qaulin, baik berupa ucapan, aw amalin, atau perbuatan, aw halin, atau sebuah keadaan, aw i'tiqadin, atau sebuah keyakinan dan prinsip. Faman tahaqqaqa fi hadzainil ilmain, maka barang siapa yang dia telah mewujudkan dua jenis ilmu ini, yang pertama ilmu tentang Allah, khasyatullah, takut kepada Allah, telah dia wujudkan, telah dia tanamkan pada dirinya. Ilmu yang kedua, al-ilmu bi ahkamillah, dia mengetahui dan mempelajari hukum-hukum syariat. Kalau sudah dia lakukan dua perkara ini, kata beliau, kana ilmuhu ilman nafi'an, maka ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini bukan semata-mata dia menanamkan rasa takut, kemudian dia tidak mau belajar. Tidak. Tetapi dibarengi dengan yang namanya usaha, dan dibarengi dengan yang namanya asbab dan ikhtiar untuk bisa semakin menguatkan rasa takutnya kepada Allah, yaitu mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang mulia ini. Wa hasala lahu al-'ilmun nafi', dan dia telah mencapai ilmu yang bermanfaat. Wal qalbul khashi', dan dia akan mendapatkan hati yang khusyuk. Wan nafsul qani'ah, dan dia akan mendapatkan jiwa yang qana'ah. Wad du'aul masmu', dan dia juga akan mendapatkan doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perkara yang dia dapatkan kalau dia mewujudkan dua perkara ini. Yang pertama, dia wujudkan al-khosyah, takut pada dirinya. Dan yang kedua, dia betul-betul mempelajari hukum-hukum syariat Islam lillahi ta'ala. Yang dengan itu akan ada empat perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang akan dia dapatkan. Yang kedua, hati yang khusyuk yang akan dia rasakan. Dan yang ketiga, jiwa yang qanaah. Yang keempat, doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ فَاتَهُ هَذَا الْعِلْمُ النَّافِعُ. Tapi kalau dia tidak mendapatkan ilmu yang seperti ini, وَقَعَ فِي الْأَرْبَعُ, maka dia akan terjatuh pada empat perkara lawan dari empat sebelumnya. Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat itu akan membuat pelakunya terjatuh pada empat perkara negatif tersebut. Apa itu? Ilmunya tidak akan manfaat. Hatinya selalu gundah, tidak pernah khusyuk. Kemudian jiwanya akan selalu lapar dengan dunia, tidak pernah qanaah. Dan yang keempat, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqa'a fil arba' allati ista'adha minha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terjatuh pada empat perkara negatif yang Rasul alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah darinya. Sebagaimana yang tadi saya bawakan doanya. Wasara ilmuhu wabalan wahujjatan alaih. Maka jadilah ilmunya balak dan musibah untuk dirinya. Falam yantafi' bih. Tidak akan pernah dia bisa merasakan manfaatnya. Li'annahu lam yakshak kalbuhu lirabbih. Karena hatinya tidak pernah tunduk kepada Allah. Walam tashba' nafsuhu minad dunya. Jiwanya tidak pernah kenyang, tidak pernah cukup dari dunia. Balizdada 'alaiha hirsan walaha talaban. Bahkan jiwanya semakin ambisi untuk mengejar yang namanya dunia. Walam yusma' du'a'uh, yang mengakibatkan doa orang ini tidak akan didengar, tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'adami imtithalihi li'awamiri rabbih. Karena dia tidak mengerjakan perintah Allah. Wa'adam istinabihi lima yuskhituhu wa yakrahu. Dan dia tidak menjauhi perkara-perkara yang membuat murka dan kebencian dari Allah. Hadha inkana ilmuhu ilman yumkinul intifa'u bih. Wahuwal mutalaqa anil kitab was sunnah. Pembahasan kita ini hanya khusus pada ilmu yang bisa diambil manfaatnya secara mutlak, yaitu ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yakni orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah, yang mempelajari ilmu syariat dan bermanfaat ilmunya, maka mendapatkan empat balasan ini yang tadi saya sebutkan. Ilmunya manfaat, hatinya khusyuk, jiwanya qanaah, doanya dikabulkan. Tapi kalau ilmunya itu tidak bermanfaat, ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnahnya tidak bermanfaat, maka empat perkara ini hilang dari dirinya. فَإِنْ كَانَ مُتَلَقَّى مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. Tapi kalau ilmu yang dia pelajari itu bukan ilmu syariat, فَهُوَ غَيْرُ نَافِعٍ فِي نَفْسِهِ. Maka ilmu itu pada zatnya tidak manfaat memang. Wala yumkinul intifa'u bih, dan tidak mungkin bagi dia untuk bisa mengambil manfaatnya. Bal darruhu akthar min naf'ih, bahkan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yakni ilmu selain ilmu syariat itu tidak ada kemanfaatan pada zatnya. Kalau ilmu dunia, kalau kita lihat secara zatnya, kita lihat ilmunya. Kalau ilmunya itu memiliki manfaat untuk umat manusia, maka hukum asalnya mubah untuk dipelajari dan diamalkan. Tapi kalau seandainya ilmu itu memiliki mudarat untuk umat manusia, maka kita katakan ilmu itu pada zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengatakan la darara wala dirar, tidak ada mara bahaya. Dan Allah taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Walhamdulillah, selesai kita membaca pasal yang menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan juga hasil-hasil positif yang ditimbulkan dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Empat perkara yang telah dijanjikan bagi mereka-mereka yang mampu untuk menjaga ilmunya dan menjadikannya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ilmunya akan menjadi manfaat dan barokah. Hatinya akan menjadi hati yang khusyuk, jiwanya itu akan menjadi jiwa yang qanaah, dan doanya itu adalah doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu penyebutan pasal yang berikutnya yang menjelaskan tentang ilmu yang tidak bermanfaat dan tanda-tandanya, insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali kajian pasal tersebut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ila huna nabtahi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.